Dinda aku percaya karo sliramu, ora bakal ono saliyane aku. Pandong aku saben wengi panjalukku marang Gusti, peperangan peprayan tengkaning pati. Tenan. Tak, wah, ane es cinta. Wah, ira deh. Yo, iya. Alamun deh. Terus nongi jalan es kau kulino deh. Makan aku. Tapi saya malah milih ronde. Kuwanun ati sing wis marani. Apa saiki kowe bakal baleni? Jujur seko ati iki pengen kowe bali, bakal tak tompo lalekno salahmu ini. Perjuanganmu mung tak anggap pangin lalu. Maafkan aku telah mengecewakan kamu. Satenani rapakan. Dinda Teratu. Masuk, Mas.